Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan dan anak-anakku sekalian para penuntut ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus mencurahkan anugerah taufik, barokah dan hidayahnya kepada kita. Dan menganugerahkan pula kepada kita keistiqomahan dan tetapnya iman. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Al-Mawahib Ar-Rabbaniyah. Mudah-mudahan menjadi ilmu nafi' bagi kita semuanya. Qala al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab beliau yang nafi' yang azim ini, wa min hadza du'a'ur rasikhin fil 'ilmi ba'da ath-thana'a 'alaihim bil iman at-tam. Dan dari sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik munajat doanya orang-orang yang mendalam ilmunya, pengetahuannya terhadap agama Allah. Setelah Allah memuji mereka dengan iman. Setelah Allah memuji mereka dengan iman yang sempurna. Du'a'ur rasikhina fil ilmi ba'da thana'i 'alaihim bil imanit tam. Dari keterangan yang baik yang kita dapatkan dalam kitab ini membimbing kita untuk selalu berdoa, membimbing kita untuk selalu bermunajat dengan sebaik-baik doa, sebaik-baik permintaan yang ada di dalam Al-Quran atau yang Allah sebutkan dengan kitabnya Al-Quran. Dan tentunya kita semua berhajat terhadap doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa tersebut yang diajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, apa yang beliau sebut di sini, doanya orang-orang yang dikatakan rasikhin, orang-orang yang mendalam pengetahuannya terhadap agama Allah setelah mereka dipuji oleh Allah dengan keimanan mereka. Ilmu yang mereka bahwa didahului dengan iman sehingga ilmu mereka menjadi benar. Karena itu ketika mereka berdoa dengan doa yang benar, doa yang menunjukkan bahwa mereka mengerti, mengetahui bahwa mereka adalah hamba Allah yang sangat berhajat kepada Allah. Mereka berkata sebagaimana Allah singgung, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau palingkan kalbu kami ini, engkau sesatkan kalbu kami ini setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Berikanlah kepada kami dari sisimu rahmah. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang maha memberi. Dalam surat Ali Imran, qala rahimahullah, fasa'alu rabbahum wa tawassalu birububiyyatihi fi husuli afdalil wasail wa huwa istiqamatul qulub ala ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Mereka hamba-hamba Allah yang Allah anugerahkan kepada mereka iman yang sempurna, kemudian dengan ilmu agama, dengan apa yang mereka ucapkan dari ayat yang diinginkan dengan doa tadi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mereka meminta kepada Allah, sa'alu rabbahum, mereka meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikianlah hamba, semakin dia beriman, semakin dia memiliki ilmu, dia melihat dirinya semakin membutuhkan kepada Allah, semakin tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Berbeda orang yang tidak beriman, berbeda dengan orang yang tidak dikaruniakan ilmu. Dengan imannya, dia tidak butuh dan tidak merasa butuh kepada Allah, padahal dia sangat membutuhkan Allah. Tetapi mereka yang memiliki ilmu agama, sebelumnya mendapatkan anugerah iman, sadar, sepenuh sadar, bahwa dia sangat membutuhkan Allah. Karena dia sangat membutuhkan Allah, dia meminta kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Dan dia bertawassul dengan rububiyah Allah. di dalam meraih, mendapatkan afdalul wasail, afdalul wasail itu wa huwa istiqamatul qulub, yaitu istiqamahnya kalbu terhadap apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridai. Demikianlah mereka. Para ulama as-salafus salih dan para ulama yang datang kemudian setelahnya, kita melihat mereka orang yang sangat banyak meminta diberikan istiqamah, dianugerahkan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atas agamanya, istiqamah di atas apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridai. Tentunya ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana atau tsabbit qalbi ala dinik. Beliau mengucapkan ini sering. Beliau mengucapkan ini sering. Beliau juga meminta alat thabat. Beliau juga meminta alat rush. Diberikan kekokohan dan diberikan petunjuk. Karena kalbu seseorang berada di tangan Allah, dia yang membolak-balik sesuai dengan apa yang dia kehendaki subhanahu wa ta'ala. Karena itu, agar seorang mendapatkan keistiqomahan, ketetapan, kekokohan di atas agama ini, dia minta kepada Allah. Dan itulah yang diminta oleh para ulama ar-rasikhin fil ilmi. Tidak ada yang pongah, tidak ada yang angku, tidak ada yang sombong, lantas tidak berdoa dan memastikan bahwa dia pasti selamat atau pasti benar, pasti lurus. Tetapi mereka bahkan meminta agar dikokohkan oleh Allah, karena Allah yang menetapkan. Seperti apa yang telah kita dengarkan, Rasulullah banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan dalam keterangan yang lain, ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Mereka meminta kepada Allah, bahkan mereka bertawassul dengan rububiyah Allah, Rabbana. Ini namanya tawassul dengan rububiyah Allah. Untuk mendapatkan apa? Husul afdal wasail, yaitu istiqamatul qulub ala ma yuhibbuhullahu wa yardah. beristiqamah di atas apa yang Allah cintai dan di atas apa yang Allah ridai. Wathabat ala dzalika, dan kokoh di atas itu semua. Wa adamu zighiha an hadhil hidayah, dan tidak disimpang atau tidak disesatkan, tidak disesatkan dari hidayah Allah ini. Wallahu a'lam bisawab. Sekali lagi kita katakan, seorang yang berilmu, yang ilmunya didahului dengan imannya, dia pasti akan menyadari bahwa dia butuh bimbingan, butuh taufik dari Allah untuk beristiqamah. Karena kalau tidak Allah membimbingnya dan tidak memberikan taufik istiqamah padanya, dia akan menyimpang dan dia akan tersesatkan jalannya, wal iyadhu billah. Karena itu dari kalimat yang mereka sering ucapkan, meminta untuk diberikan ketetapan, kekokohan dan keistiqomahan, dan diselamatkan dari kesesatan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wa ajallil maqasid, wa huwa husul rahmatillahi ta'ala allati yahsulu ma'aha khairud dunya wal akhirah. Dan meminta kepada Allah, bertawassul dengan rububiyah Allah terhadap ajallil maqasid, yaitu maksud yang paling tinggi, tujuan yang paling tinggi, wa huwa husulur rahmatillahi ta'ala, yaitu didapatkannya, diperolehnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, allati yahsulu ma'aha, yang dengan rahmat Allah ini akan didapatkan khair ad-dunya wal akhirah, akan didapatkan khairud dunia, kebaikan dunia dan akhirat. Hamba yang dirahmati oleh Allah, dia adalah hamba yang paling bahagia, karena dengan rahmat Allah dia selamat di dunia dan di akhirat. Dengan rahmat Allah dia mendapatkan kebaikan dunia dan dia mendapatkan kebaikan akhirat. Karena itu disebutkan oleh para ulama kita, sampai pun hamba masuk ke dalam surga Allah, itu karena rahmanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai pun hamba beramal di dunia dengan amal kebaikan, yang dengan amal kebaikan dia dibalas oleh Allah dengan surga Allah, itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mendapatkan rahmat Allah, dia meminta rahmat Allah, dia berharap rahmat Allah, dan dia mendapatkan rahmat Allah, maka dia akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Karenanya mereka para ulama, ar-rasikhuna fil ilm, dengan ilmu mereka yang dibarengi dengan iman mereka, mereka meminta dua perkara tadi. Ya Allah, jangan engkau sesatkan kalbu kami setelah kami mendapatkan hidayah. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan dari sisimu berupa rahmamu. Karena dengan rahmamu kami mendapatkan kebaikan di dunia ini dan di akhirat nantinya. Karena mereka meminta kepada Allah dengan doa ini, Allah pun mengabadikan doa tersebut dalam Al-Qur'annya ini, tentunya sebagai bentuk qudwah, contoh kepada kita semua agar mengikuti mereka di dalam pertama beriman, kedua berilmu, ketiga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan permintaan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa khatamu du'aahum bitawassul ila rabbihim biismihil wahhab ay katsirul ataya wasiul karam. Dan mereka pula menyadari keberadaannya sebagai hamba Allah ketika mereka menutup doanya. Mereka pun bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Jadi mereka menutup doa mereka dengan tawassul kepada Allah dengan namanya Al-Wahhab. Kenapa Al-Wahhab? Karena Al-Wahhab maknanya Kathirul Ataya, yaitu Rabb yang maha banyak dan tidak pernah berhenti memberikan pemberian kepada hamba-hambanya. Dari awal alam semesta ini diciptakan sampai nantinya hari kemudian alam ini dilenyapkan oleh Allah, tidak berhenti pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tidak sedikit pemberian Allah kepada hamba-hambanya. Tetapi Allah bahkan memberikan pemberian demikian banyak, tidak terhitung. Sehingga itu disadari bagi mereka yang berilmu, yang ilmu mereka dibarengi dengan iman, dia pun menutup permintaan mereka dengan menyebut namanya, bertawassul dengan nama Allah Al-Wahhab. Ay kathirul ataya, yaitu banyak memberikan yang tidak terhenti pemberiannya. Dan sama-sama kita ketahui bahwa bertawassul dengan nama Allah merupakan tanda diterimanya doa dan dikabulkannya doa. Karena itu pun mereka mengatakan dengan tawassul dengan nama Allah. Kemudian juga dari makna al-wahab wasi'ul karam, yaitu maha luas kedermawanannya, maha luas kedermawanannya. Famin karamika ya wahhab nas'aluka al-istiqamah wa adama zaygil qulub. Dan dari kedermawananmu ya Allah, wahai zat yang maha memberi ya wahhab, kami meminta kepadamu istiqamah, dan kami meminta kepadamu agar tidak disesatkannya qalbu kami. Wa antahiba lana min ladunka rahmah, dan agar engkau menganugerahkan, memberikan kepada kami dari sisimu rahmah. Li'anna rahmata allati min ladunhu la yuqaddar qadruha. Karena rahmah yang ada dari sisi Allah tidak dapat dikadar dengan perhitungan kecuali Dia Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu ma fiha minal barakat wal khairat illa alladhi wahabahum iyyaha. Tidak ada yang mengetahui pada rahmah ini dari banyaknya berkah dan kebaikan kecuali yang Allah berikan kepada mereka rahmah tersebut. Sehingga rahmah merupakan harapan hamba kepada Allah agar dia mendapatkan rahmah dari Allah. Siapa yang mendapatkan rahmah Allah? Tadi sudah disebutkan, dia artinya mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmaku itu lebih luas daripada murkaku. Dan rahmat Allah yang menyebabkan seorang selamat dari segala macam kejelekan dan mendapatkan puncak kebaikan. Yaitu surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena rahmatnya Allah hamba nanti dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui berapa banyak barokah dan kebaikan yang didapatkan kecuali mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yusbihu ay yakuna qauluhum, dan ini persis sama dengan perkataan mereka, Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, engkau lah yang mengumpulkan manusia di hari yang tidak ada keraguan pada hari tersebut, yaitu hari kiamat. Sesungguhnya engkau ya Allah tidak menyelisihi janji. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak menyelisihi janji. Ini sama dengan doa di atas. yaitu hamba tawassulan ila rabbihim bi imanihim bi hadzal yaum. Mereka bertawassul kepada Allah Rabb mereka dengan iman mereka dengan datangnya hari ini yaitu hari kiamat. Wa tasdiq rabbihim fi wa'dihi wa wa'idihi, dan pembenaran terhadap Rabb mereka dengan apa yang Dia ancam dan Dia janjikan kepada hamba-hambanya. Fa inna tawassula ila Allah bil iman wa minnatullah bihi minal wasail matlubah fayakunu hadha min tamami du'aihim. Karena sesungguhnya bertawassul kepada Allah dengan keimanan seseorang dan dengan anugerah Allah yang Allah berikan kepadanya, minal wasail matlubah, dari wasail matlubah, fayakunu hadha min tamami du'aihim, sehingga ini menjadi sempurnanya doa-doa mereka. Kita hambanya, alhamdulillah Allah berikan kepada kita iman, dipilih oleh Allah dengan keimanan di antara banyak hamba-hamba Allah yang tidak mendapatkan keimanan. Kemudian setelah itu dipilih oleh Allah untuk mempelajari dan mengkaji agamanya. Di antara banyak hamba-hamba yang tidak mempelajari dan tidak mengkaji agama Allah. Kemudian setelah itu, Dia memberikan hidayah kepada kita dengan hidayah Islam dan sunnah. Di antara banyak hamba-hambanya tidak mendapatkan hidayah Islam dan sunnah. Apakah dengan pemberian dan anugerah tersebut lantas kita merasa nyaman, lantas lupa kepada Allah, dan lantas mengatakan kita akan baik-baik saja seterusnya? Tentunya dengan iman, dengan ilmu, maka kita pun berkudwa kepada mereka orang-orang yang diberikan iman dan ilmu, yaitu selalu meminta agar Allah memberikan petunjuk, agar Allah memberikan bimbingan, agar Allah menjaga diri kita dari kesesatan, penyimpangan, agar Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa memberikan anugerah taufik berupa rahmanya, dan Dia subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk menjalani apa yang Dia cintai dan apa yang Dia ridhai. Kemudian kita meminta akhir maksud daripada apa yang kita inginkan, yaitu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang ditempatkan di dalam tempatnya yang mulia dan utama, yaitu surganya, di dalam keridhaannya, dan kemudian diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melihat wajahnya yang mulia, wajahnya yang mulia. Allahumma ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang mendapatkan anugerah tersebut. Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, kalau doa ini ada di dalam Al-Quran, maka maknanya artinya kita yang membaca Al-Quran hendaknya selalu membaca doa ini, mengulang-ulanginya, tidak letih, tidak bosan berdoa dengan doa yang seperti ini, karena Allah memberikan bimbingan dengan doa ini dalam kitabnya yang mulia, sekaligus memuji mereka yang berdoa dengan doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Demikian pula doa yang serupa dengannya, Rabbana innaka jami'un nas li yaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu berucap dengan ucapan yang baik, dan selalu bermunajat dengan munajat yang baik, dan selalu mengingat Allah dan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah yang diperhadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan-keterangan tadi, dan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.